Walakad yasarna pakai yusrun. Saat tahajud, faqra'u ma tayassara, masih dari kata yusrun. Artinya kalau Anda tingkatkan amal soleh, tingkatkan tahajud, tingkatkan kedekatan pada Allah, Allah pun tingkatkan kemudahan Quran hadir dalam benak Anda. Dimulai tingkatkan amal soleh dulu, sholat tingkatkan, sunnahnya keluarkan. Infak tingkatkan, sedekah tingkatkan. Kemudian jaga tubuh kita supaya zikir pada Allah. Mulai hari ini, kalau Anda ingin hafal Quran, mata Anda jangan sembarangan melihat. Jadikan mata hanya yang melihat ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjauhkan dari Allah, tinggalkan, jangan pandang. Anda ke mall, lihat makanan yang menjauhkan dari Allah, jangan, lewat. Lewat aja. Lihat pakaian, lihat yang terbaik. Akhwat, cari pakaian-pakaian yang mendekatkan Anda dengan Allah. Sepanjang Anda belum mendekat, susah Anda mendapatkan Quran. Quran itu suci, dia tidak akan datang pada pikiran yang tidak suci, pada tindakan yang tidak suci. Enggak mustahil, enggak bisa. Enggak bisa. Makanya kalau para akhwat ingin cepat menghafal Quran, ingin dipercepat, ayo perbaiki penampilannya. Dekatkan dengan Allah. Mulai berhijab. Hijab dengan baik. Dekatkan pada Allah. Antum yang ikhwan cari yang baik-baik. Makanan yang halal. Jauhkan dari riba. Jauhkan dari yang tidak baik. Begitu yang baik-baik masuk, yang kotor keluar, zikrun masuk, Quran akan cepat masuk.